بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله. Di antara kenikmatan Allah Jalla wa'ala kepada kaum muslimin, dan nikmat ini tergolong a'zamun ni'am, kenikmatan yang paling agung, yang paling besar untuk kaum muslimin. Nikmat bagi individu muslim, nikmat bagi semua kaum muslimin. Tergolong nikmat yang paling besar, anugerah yang paling mulia dari Allah Jalla wa'ala semata, yaitu nikmatul ukhuwah. Nikmat bisa merajut tali ukhuwah, persaudaraan. Persaudaraan dengan dasar keislaman, keimanan. Persaudaraan dengan bimbingan sunnah. Persaudaraan dengan semangat al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Ini merupakan a'zamun ni'am, nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat agung, yang sangat mulia, minallah jalla wa'ala semata. Di Ali Imran, Allah jalla wa'ala mengingatkan hal ini, mengingatkan orang-orang Madinah tentang kenikmatan yang satu ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah oleh kalian nikmat Allah atas kalian. Di awal disebutkan nikmat. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'da'a, ketika kalian dahulu saling bermusuhan. Ini kondisi kota Yathrib saat itu, sekarang kota Madinah, selalu ada pertikaian, permusuhan, kebencian di antara suku-suku yang ada di kota Yathrib kala itu. Bahkan pertumpahan darah, bahkan peperangan-peperangan antar suku ketika itu. Ingat, ketika kalian dahulu a'da'a, saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah Jalla wa'ala melembutkan hati-hati kalian, yakni dengan Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bimbingan sunnah yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian semua masuk Islam menjadi muslimin. Kalian semuanya mengamalkan bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi muslim, mukmin terikat dengan Islam dan sunnah. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah semata kalian akhirnya menjadi bersaudara. Di awal dibahas nikmat, di akhir dibahas nikmat. Sehingga ukhuwah Islamiyah dibahasakan dengan ukhuwah, persaudaraan. Itu merupakan nikmat yang sangat besar minallah jalla wa'ala, mauhibah minallah. Fadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Di surah di akhir, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Di Al-Anfal ayat yang ke-62. Allah jalla wa'ala juga menggambarkan, menegaskan tentang besarnya nikmat ini. Hanya Allah Jalla wa'ala yang menganugerahkan. Ketika hilang, dicabut, tidak akan mampu seseorang pun mewujudkan nikmat ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'allafa baina qulubihim, dan Allah Jalla wa'ala yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, kalau seandainya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam membelanjakan, menginfakkan semua yang ada di muka bumi ini, engkau wahai Nabi tidak bakal bisa melembutkan di antara hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum, tapi Allah jalla wa ala lah yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Ketika kaum muslimin saling lembut hatinya, bersahabat, berteman, berinteraksi, bersaudara, saling menyayangi, saling mencinta, menghormati, menghargai, saling menunaikan hukukul muslimin fima bainahum, di antara mereka, lembut hati mereka, itu minallah. Itu Allah Jalla wa'ala yang menganugerahkan, Allah yang memberikan nikmat minallah semata besar. Ketika dicabut, Allah menegaskan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya engkau wahai Nabi, Nabi Muhammad, engkau wahai Nabi menginfakkan, membelanjakan semua yang ada di muka bumi ini untuk melembutkan orang-orang yang bertikai tadi, dua hati yang berpisah tadi, Allah menegaskan, ma'allafta baina qulubihim, engkau tidak bakal sanggup melembutkan hati-hati mereka. Allah menegaskan, walakinallaha allafa bainahum, tapi Allah Jalla wa'ala yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Maka ikhwan fillah jazakumullah, adanya dua orang, tiga atau lebih saling bersaudara, berukhuwah, nikmat, anugerah besar. Bisa saling berjumpa, saling menyampaikan salam, berjabat tangan, musafaha. Apalagi lama enggak berjumpa, mu'anaqah. Itu bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang dianggap biasa. Sudah biasa Ustaz, ketemu, salam, sebah, jabat tangan, mu'anaqah, adi. Perkara biasa itu Ustaz, bukan adi. Ini anugerah besar, nikmat besar Allah Jalla wa'ala yang menganugerahkan nikmat ini untuk mereka berdua tadi. Kalau dicabut, naudzubillah, tidak bakal bisa ketemu, tidak bakal bisa kumpul, tidak bakal bisa saling mengucapkan salam, tidak bakal bisa saling berjabat tangan, tidak bakal bisa saling senyum, tidak bakal bisa saling merangkul, tidak bakal bisa. Mau disatukan, diislahkan, didamaikan oleh siapapun, tidak bakal bisa. Jangankan kita, anda, dia, mereka, kalian. Ayat yang mengatakan Nabi kita Muhammad SAW, hatta Nabi tidak bakal bisa, hatta Rasul tidak bakal bisa, hatta dikasih fasilitas semua yang ada di muka bumi ini untuk melembutkan hati-hati kaum muslimin tidak bakal bisa kalau Allah tidak menghendaki. Allah menegaskan walakin Allah alafa bainahum, tapi Allah Jalla wa'ala yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Barakallahu fikum. Ini hal penting yang perlu ditanamkan dalam hati kita yang paling dalam. Persahabatan, pertemanan, lillahi wa fillah, ukhuwah islamiyah karena Allah. Kita bersaudara dengan keislaman kita sebagai sama muslim, dengan bimbingan sunnah sama ahlu sunnah salafiyin. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Ini merupakan nikmat besar minallah jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Di kalangan para salaf, ini merupakan kenikmatan dunia yang luar biasa bagi mereka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu biasa keluar menemui murid-muridnya, ashabuh. Ini sahabatnya, teman karibnya, ikhwahnya, murid-muridnya, teman majelisnya. Biasa belum ngasih ilmu kepada mereka, bermajlis bersama-sama, sharing bersama-sama. Sahib kental, sahib karib. Enggak semata sahib karib, bahkan guru sama murid. Pergi menemui mereka. Langsung mengatakan, antum jala'u huzni. Kalian inilah obat hatiku yang gundah gulana. Yang hatiku yang mungkin selama ini lagi galau, risau, antum-antum yang membuat plong hati ini, gembira hati ini, terang, benderang pikiran ini, menghilangkan kegelisahan, menghilangkan kegalauan, ketemu dengan para ikhwah, menggembirakan. Talha bin Musarrif rahimahullah, kalau berjumpa dengan Malik bin Mighwal rahimahullah, sama-sama ulama, ya ini qari, ya ini muhaddis, sahib kental, sahib karib, persahabatan begitu lama antara mereka berdua. Kalau berjumpa dengan temannya ini, dia mengatakan, la luqiyaka habbu ilayhi minal asal. Berjumpa dengan engkau, ketemu dengan kamu ini wahai Malik bin Mighwal, lebih aku sukai daripada asal, daripada madu. Lebih lezat daripada madu, lebih nikmat daripada madu, lebih saya sukai daripada madu. Al-asal itu sudah gambaran hal yang paling zen, lezat, nikmat, masya Allah. Asal dibahasakan ada asal ya, madu ini. Ketemu dengan kamu lebih saya sukai. Madu diminum, lidah merasakan nikmat, habis selesai. Tapi kalau berjumpa dengan sahabat yang lama, sahib qarib, ukhuwah yang begitu erat, yang dibawa selama ini karena Allah Jalla wa'ala, dengan keislaman, dengan sunnah, itu betul-betul bisa membawa kebahagiaan, semangat tinggi, yang tadinya gudah gulana, risau, hilang semua tadi itu. Dikatakan jala'ul huzun, dikatakan lebih disukai daripada asal. Barakallahu fikum. Ini para salaf. Sehingga ukhuwah itu dalam pandangan mereka hal yang sangat indah, hal yang sangat tinggi, hal yang sangat nikmat, yang sangat lezat, dan nikmat yang luar biasa di kalangan mereka. Muhammad ibn Munkadir rahimahullah tanya oleh sebagian murid-muridnya, sebagian atau tabi'in, apa yang tersisa di dunia ini kamu suka? Dunia ini, apa yang kamu suka? Ya, beliau mengatakan bukan menjelaskan tentang limpahan harta yang banyak, rumah yang mewah, mobil yang nyaman yang mahal. Tidak. Di antara kenikmatan dunia yang masih tersisa bagi saya saat ini adalah liqa'ul ikhwan, berjumpa dengan ikhwa-ikhwa saya, berjumpa dengan ikhwan-ikhwan kami, berjumpa dengan teman-teman kami. Barakallahu fikum. Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, juga pernah mengatakan lam yabqa min ruhid dunya illa thalathah. Tidak ada yang tersisa dari rohnya dunia melainkan tiga saja. Membaca Al-Quran, qiyamul lail, dan yang ketiga mujalasatul ikhwan, majelis dengan para ikhwah, majelis dengan teman-teman, dengan sahabat. Barakallahu fikum. Membaca Al-Quran, munajat dengan kalamullah, qiyamul lail, taqarrub kepada Allah, hablum minallah, sementara dengan para ikhwah, majelis dengan para ikhwah. Masya Allah. Ketemu mereka, tanya kabar, halak bekhair, kifu murak, tayyibah, bagus, Masya Allah, kif awlada, kif al-ayal. Itu tidak semata-mata di lidah keluar begitu, tidak. Lisan mengucapkan, hati gembira ketemu dengan mereka. Dikarenakan akh lillah wa fillah, saudara karena Allah Jalla wa'ala, sahabat, teman, ya, yang berinteraksi semuanya lillahi tabaraka wa ta'ala, barakallahu fikum. Sehingga nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat besar, barakallahu fikum. Sehingga kata sahabat Umar bin Khattab pula menasihatkan, idza razaqakumullahu azza wa jalla mawaddata imrin muslimin fatashabbathu biha. Bila Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada kalian, memberi rezeki kepada kalian kecintaan, mawaddah, mahabbah, uhuwah dengan seorang muslim, fatashabbathu bih, maka pegang kuat-kuat, jangan dilepas. Pegang erat-erat, jangan dilepas. Tashabbathu biha itu orang yang berpegangan dengan sekuat tenaga karena khawatir bakal lepas. Ya, sehingga dia dengan berbagai macam cara dipegangi, cari cara supaya jangan sampai lepas, tasabuth. Hakata. Jaga dia, rawat dia, pegangi dia dengan apa yang kamu bisa, jangan lepas. Dikan ini merupakan nikmat besar minallah jalla wa ala. Barakallahu fikum. Ini sebagai mukadimah untuk supaya kita lebih menghayati, meresapi bahwa ukhuwah Islamiyah di antara kita selama ini bukan perkara yang remeh, tapi nikmat yang sangat besar yang wajib diwujudkan, wajib dipelihara, wajib dijaga, dipegang kuat-kuat, jangan dilepas. Dikarenakan faedahnya duniawiyah, ukhrawiyah, diniyah. Barakallahu fikum. Insyaallah pada maghrib nanti baru dibahas pembahasan inti kita, waspadai perusak-perusak ukhuwah. Ukhuwah itu dijaga, dirawat, jangan dirusak. Nanti fokus pada perusak supaya diwaspadai. Barakallahu fikum. Sementara cukup, sudah masuk azan maghrib. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum.